Yana di Bapak turang ras teman meriah, nggondai si idah rasinan ras-ras uga penampilan dua ratu karo, yang makap lagu nasir judul Sue-Sue. Sue-Sue nurikan uga karena kegeluhan masyarakat tiap-tiap wari. Medar pagi-pagi, lalu pardakan lebe, jenari berkat erdahin. Alu pengharapan dahin sidahi kena, banci endalit hasilna, gelahna ula pajak pergara api. Adi pajak pergara api dah kam, nakanepe lanaibo tertangger. Ya dinakan pelana tertangger, beletak meluhe, banci turah perubatan. Makan adi bapak turang ras teman meriah, gelahula turah perubatan, gegehin cari, gelahna kai kebutuhan ta, banci kerina terpenuhi. Ya dibagikin ceritana, gundari masuk ke kita lagu berikutna. Ina di papa turang ras teman meriah. Nggo si Ida uga ende penampilan 200 karo arah laguna si judul Perkantong Samping. Kainina laguna Perkantong Samping ende lakal beredar nindo. Perbahan uis jadi gantang tumbandu. Ya si tuhuna adi uis aja da kamban cengi sambari ukur ngasi kata tuhu. Mejile gya perwis ndu adi labo mejile ukur ndu. Man kaye lalit artina. Emaka sembah balah pergeluh ta. Bagi perjile uis telah min perukurenta, gelah na ngena ate kalak kita kerina. Cantik luar dalam bagelah, maka cocok. Ya nanti bapak, turang ras teman meriah, apa pilar pilihan? Ngondai si idah uga pengendekken uga perlandek ras uga perende 200 karo ibas album Nasim Baru. Merang-merang ngukam terhibur, mereken keriah nukur, mereken kesehatan ibas daging du. Sebab nadakam, aku pendai adiku idah uga pengendekken 200 karo indandai. Aku pekundekken kang si kerajanganku, gelah nangtang si ngalah-ngalah kuyateku. Kampe merang-merang bagi kakri nasi megi-megi, ras si ngidah-ngidah uga penampilan 200 karo indandai. Ulakam lupa, jumpakah kita mulihi ibas album-album berikutna, emakap persembahan Saren Rekod. Ersiger-siger si bulung kenas, meruah-ruah si juma lepar, si baro bagendam katani belas, mejuah-juah kita pekepar. Lar lada-lada jera si tangki ropah, meruah-ruah batang si regi-regi, lar sada-sada apai pelakam rekendobahan, mejuah-juah kam krina si megi-megi, bujur ras mejuah-juah kita.